mampu jauh darimu. Menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Jangankan cinta engkau berikan, melihat pun kau tak mau. Putuslah sudah angan-anganku untuk hidup bersamamu, untuk hidup bersamamu. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu. Jangankan cinta engkau berikan, melihat pun kau tak mau. Putuslah sudah angan-anganku untuk hidup bersamamu, untuk hidup bersamamu. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu. Menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu tak mampu jauh darimu. Menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku